aku ngombe kowe ngombe nek wis penak rasane senek isih kurang aku remen kok utang ote wae jatah pemancapan ini tambah pemuda asune rasa nangis margo tresno sajengmu anak kanca datang teler pulang ke warnaku ne wis keser-keser untukku yo melu kesen telon dan kok lagu nyawa tekan ku papal laksa ku bojo nesu aku melayu mending aku tunggu atur ngombe bareng sedulurku ambilkan gelas teh ambilkan gelas ambilkan gelas teh, ambilkan gelas. Pecah, ambilkan gelas.